Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'il muslimina wal muslimat aba'ana wa ummahatina wa jadadana wa jaddatina wa qada'i hajatina. Kemarin ya Muzaffar Sito. Wa ila ruhi ke Haji Muzaffar. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu-tunggu di wajah mau nubur yang terakhir. Enten sing makna ni halaman itu likur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khalaqta nafsi wa anta tawaffaha. Sudah dulu. Oh, laiki jami'u sawghir itu. Anna nabiyya sallallahu alaihi wasallama kana idha shtakal insanu syai'a minhu, apabila ada seseorang mengeluhkan sakit, minhu kepada nabi, au kanat utawa ono bi dalam diri orang itu kurhatun luka catu, au curhun atau luka karena alat, curhun itu karena benda tajam, kurhatun itu nyanyi korengan. Qala maka memberi isyarat ay fa'ala. Qala mongko agawe sapa nabi sallallahu alaihi wasallam bi asbu'ihi hakada, dengan drijine ngene iku lho. Lah ngene iki iku piye? Wa wada'a Sufyan bin Uyainah ar-rawi, si Sufyan bin Uyainah sang perawi itu meletakkan sababatahu jari telunjuknya bil ardi ke tanah, diusirne lemah. Summa rafa'aha, lalu dia angkat jari itu. Diambone lemah diangkat terus bismillah turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa saqimuna bi'idni rabbina. Jadi diusiri lemah, didoni, diwacakni donga bismillah, tanahnya Allah, tanahnya debunya tanah kita, ludah sebagian dari kita, dengan izin Allah si pasien akan sembuh. Bismillah turbatu ardina biri qati ba'dina, kelawan itu sebagian dari kita, yusfa diberi kesembuhan, sakimuna orang sakit dari kita, tapi ya semuanya bi idzni rabbina. Terus suntik. Ya, tapi kalau dulu ya memang begitu. Nyubuk pakai ini, lemah ini atau garam, pokoknya yang cari tanah. Bismillah tuqatu ardina biruqabat yushfa bisaqimuna bi'idni, karena biriqati kan ada ludahnya sedikit, terus diuyek yang sakit tadi. Ya, wa anha dari Aisyah, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallama kana ya'udu ba'du ahli, nabi menjenguk sebagian keluarganya, yamsahu biyadihil yumna, nabi mengusap dengan tangan kanannya, wa yaqul Allahumma rabban nas adhibil bas washfi anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughatiru ba'dahu sakaman. Ya Allah, Tuhan penguasa manusia, hilangkan sakit, sembuhkan, engkaulah yang maha menyembuhkan. Sejatinya tiada kesembuhan kecuali hanya kesembuhan dari engkau, dengan benar-benar sembuh yang tidak menyisakan rasa sakit. Muttafaqun alaih. Ala arqika biruqyati Rasulillah, maukah anda saya suwuk dengan suwuannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bilang, bala ya mau. Qala, terus beliau berkata, sabit mau. Anas berkata, Allahumma rabban nas mudhibal bas, isfi anta syafi, la syafia illa anta, syifaan la yughadiru saqaman. Dengan benar-benar sembuh yang tidak menyisakan penyakit, rasa sakit. Berikutnya, adani menjenguk aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata ragam doa macam-macam. Dongane wong sakit, muka-muka waras, muka-muka waras, ngono tok ya sekene. Allahumma syfi Sa'dan, Allahumma syfi Sa'dan, Allahumma syfi Sa'dan. Sembuhkan Sa'ad. Ngono dia gak apa-apa. Annahu syaka bahwasanya Abil As wadul mengeluh ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bacaan sakit yaitu yang dia rasakan fi jasadi dalam jasadnya. Faqal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suwun dhewe ya kongkon nyuwun dhewe ndak ya taka ala lati ta'lam, taruh tanganmu di tempat yang anda rasa sakit min jasadika. Waqul ucapkan bismillah bismillah bismillah ping telu. Waqul sab'a marrat a'udzu billahi bi'izzatillah wa qudrati min syarri ma ajidu wa uhadir. Aku berlindung dengan keperkasaan dan kekuasaan Allah dari kejelekan apa yang aku rasakan dan saya takuti. Rawahu Muslim. Man ada maridan lam yahdur ajaluhu, barang siapa menjenguk orang sakit yang belum saatnya hadir ajal. Faqala indahu sab'a marrat, lalu di dekat orang sakit dia mengucap ini 7 kali. As'alullahal azim rabbal arshil azim an yash fiaka, saya mohon pada Allah yang maha agung pemilik arasy yang agung agar menyembuhkanmu. Illa afahullah, pasti Allah sembuhkan dia min dzalikal marad. Dakhala ala arabiyin, bahwa Nabi bertamu, dakhala ala bertamu pada seorang badui, ya'uduhu halih menjenguknya. Wa kana idza dakhala ala man ya'udu, dan biasanya Nabi kalau bertamu pada orang yang dia jenguk diberi sugesti, oh kau apa waras labas tahur, kau apa waras insyaallah. Ini sugesti ya penting. Nggih. Apa-apa waras. Rawahu Bukhari, riwayat Imam Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Anna Jibril atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam faqal, ya Muhammad ashtakaita, wahai Muhammad apakah anda merasa sakit? Qala na'am. Terus Jibril nyuwuk bismillahi arqika, dengan asma Allah aku nyuwuk engkau min kulli syai'in yu'dhika, dari segala sesuatu yang menyakitkan kamu, min syarri kulli nafsin au aini hasidin, dari kejahatan setiap orang atau pandangannya orang yang dengki. Allah yashfik, Allah akan menyembuhkan kamu. Bismillahi arqika, diulangi lagi, dengan asma Allah aku suwuk engkau. Berikutnya, annahuma bawasanya Abi Sa'id dan Abi Hurairah syahida, menyaksikan ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qol, bahwa Rasul pernah bersabda, man qala la ilaha illallah wallahu akbar saddaqahu rabbuh, maka Allah membenarkan ucapannya. Faqal, seraya Allah berfirman, ya benar ka anak pangeran sakliyane aku, la ilaha illa ana wa ana akbar. Wa idza qala la ilaha illallah wahdahu la syarikana, Allah menjawab, ya la ilaha illa ana, kira sik masuruan. Allah menjawab, la ilaha illa ana wahdi la syarikali. Kalau hamba mengucap ketika sakit ini, mengucap apa? La ilaha illallah, lahul mulku wa lahul hamdu. Allah menjawab, la ilaha illa ana liyal mulku wa liyal hamdu. Ya benar, semua kekuasaan puji hanya milikku. Wa idza qala, jika hamba yang sakit mengucap, la ilaha illallah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allah jawab, la ilaha illa ana wa la hawla wa la quwata illa bi. Nah, man qalaha fi maradih, barang siapa mengucap itu dalam sakitnya, summa mata lalu dia mati, lam tat amhun nar, dia tidak dimakan oleh api neraka. La ilaha illallah wallahu akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu, la ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billah. An Ummi Salamah taqala, bertamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah, bertamu kepada Abu Salamah, sedangkan Abu Salamah waqad saqa, benar-benar telah membuka mendulu basaruhu, meripatnya, orang baru mati kan meripati mendulu buka. Fa aghmadahu, lalu Nabi memejamkannya. Pak Mudin biasanya kan ini pejamkan. Summa qala, inna ruh idha qubidha tabi'ahul basar. Kenapa mata itu mendelik kalau mati? Karena ruh itu jika dicabut diikuti oleh mata. Jadi mata ini nyawang. Nang di hemet. Nyawang mendur begitu. Ditinggal ruh itu nyawang. Diikuti mata. Makanya matanya melilit, ya. Kecuali si matanya bijak. Melilit tetap. Karepe melilit tapi gak iso. Karepe melilit tapi gak iso. Fadzaja, lalu menjerit-jerit. Ketika si Abu Salamah benar-benar wafat, menjeritlah nasun orang-orang min ahli, dari keluarganya. Faqal, la tad'u ala anfusikum illa bi khair. Jangan kalian mendoakan dirimu kecuali yang baik-baik. Donga sing ambek lho yo. Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Karena malaikat mengamini apapun yang kalian ucapkan. Jadi lek ana wong donga sampean amin-amin, itu gak niru setan itu. Itu niru malaikat. Enggak sesat. Yang sesat itu nuru setan. Wala tattabi'u khutwati syaitan. Jadi benerai dongo bareng-bareng lho. Imam dongo makmum amin-amin enggak bedengah ini. Wong niru malaikat kok bedengah. Malaikat itu mengamini apa yang Anda ucapkan. Kalau kita mengamini imam, tiru malaikat. Nah, saya enggak mau wong tiru malaikat kok dibilang sesat. Tiru malaikat kok dibilang bid'ah? Ya enggak. Bid'ah. Tapi malaikat mboten semerap bid'ah, Ustaz. Apa? Pokoknya malaikat itu yaf'aluna ma yu'marun, la ya'sunallahu ma amarahum yaf'aluna ma yu'marun. Kalau malaikat melakukan berarti diperintah. Kalau diperintah berarti bukan bid'ah. Fungsi perintah. Kemajuan ada? Bismillahirrahmanirrahim. Summa qal, lalu Nabi mendoakan. Ini kalau ada suami istri, suaminya mati, saya mendoakan. Jandanya itu juga didoakan. Allah maghfir li Abi Salamah, ya Allah ampunilah Abu Salamah yang meninggal itu. Warfa' darajatahu fil mahdiyyin, angkat derajatnya, fi bimakna ma'a, bersama orang-orang yang mendapat hidayah. Wakhlufhu fi aqibihi, ganti Abu Salamah di lingkungan keluarganya, fil ghabirin, pada orang-orang yang dia tinggalkan. Muka-muka ada orang yang mengganti Abu Salamah sebagai kepala keluarga. Akhirnya diganti dengan yang lebih baik, diganti Kanjeng Nabi. Waghfir lana walahu ya rabbal alamin. Itu ustaz nyambangi rondo teles bojone mati ndonga ngene. Wakhlufhu fi aqibihi fil, gantilah ya Allah dia. Takon ya sinten ustaz gantine, gampang we. Enten ana telung wulan kas. Takon barang raimu. Waghfir lana walahu ya rabbal alamin, wafsah lahu fi qabri, jembarkan kuburnya, wa nawwir lahu fi. Ini dalile wong Jawa, muka-muka padang dalane jembar kubure. Ya. Ana wong Jawa lan wong mati kan ngoten. Rawahu Muslim. Salla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala janazatin, mensolati janazah. Fahafidtu min du'ai, saya hafal sebagian doanya. Beliau mengucap, Allahummaghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu'anhu akrim nuzulahu, muliakan suguhannya, hidangannya mayit itu. Nuzul itu diafa. Wawasi' madkhalahu, jembarkan kuburnya. Waghsilhu bilma wasalji wal barat, sucikan dosanya dengan air salju dan embun. Wa naqqihi minal khataya, bersihkan dia dari kesalahan-kesalahan. Kama naqqaita taubal abyadha minad danas, seperti engkau membersihkan baju putih dari noda. Wa abdilhu daran khairan min dari, gantilah dia rumah yang lebih baik dari rumahnya. Wa ahlan khairan min ahli, keluarga yang lebih baik dari keluarganya. Wa zaujan khairan min zauji, ya mandin. Wa adkhilhul jannah, wa a'idhu, lindungi dia min azabil qabri wa min azabin nar, saking api edungane. Hatta tamannaitu an akuna dzalikal mayyita, sampai aku berharap kalau-kalau mayitnya itu saya. Dah ditungakne kaya ngono apike, mbok yo ngono iku mayite aku. Berikutnya, wa an Abi Hurairah wa Abi Qatadah wa Abi Ibrahim Al-Ashhali an abihi wa abuhu, bapaknya ini juga sahabiyun radhiyallahu anhum, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu shalla ala janazatin, Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina wa dhakarina wa unsana wa shahidina wa ghaibina, Allahumma man ahyaytahu minna fa ahyihi ala al-islam, wa man tawaffaytahu minna fatawaffahu ala al-iman. Itu, ya Allah, orang yang kau hidupkan di antara kami, hidupkan dia tetap istiqomah ala al-islam. Orang yang kau wafatkan di antara kami, wafatkan dia atas iman. La tahrimna ajrohu, jangan kau halangi pahala mayit. Loh, ini berarti dongane tekakno. Tekakno ganjarane. Dalile NU. Jangan kau halangi, tekakno. Muhammadiyah enggak gelem lek ndonga iki piye. Purun tapi enggak paham. Intungane jangan kau halangi, padahal mereka berpendapat ojo teko kan. Ya padha karo halang ngono. Gua blok. Cukup yang goblok mereka. Wala taftinna ba'dahu, jangan kau fitnah kami setelah kematian mayit ini. Jangan kau turunkan musibah. Untuk menolak musibah pakai sedekah. Lek wis ditolak musibah selamat. Makanya sedekah untuk mayit ini namanya selamatan. Jadi selamat. Ganjaran yang mayit halaha ajrun inta saddaqtu anha? Qala na'am. Yang hadis Bukhari kan itu. Sami'tu aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Idza shallaitum 'alal mayyit fa akhlisu lahu ad-du'a." Jika kalian mensolati mayit, murnikan untuk mayit itu doa, khususkan doa hanya untuk mayit. Kundungane awake dhewe. Khususkan doa untuk mayit. Terus tentang solat jenazah, doanya Nabi, Allahumma anta rabbuha wa anta khalaqtaha wa anta hadaitaha lil Islam wa anta qabadta ruhaha wa anta a'lamu bi sirriha wa alaniyatiha. Jinaka syufa'a lahu faghfir lahu. Ini biasanya tak baca juga. Ya Allah, engkaulah Tuhannya, engkau pula yang menciptakan dia, engkau yang memberi hidayah masuk Islam, engkau pula yang mencabut nyawanya, dan engkau yang lebih tahu batin maupun dohirnya mayit ini. Terus apa karepmu? Jinaka, kami datang menghadapmu syufa'a lahu untuk memberi pertolongan mayit. Faghfir lahu, mohon ampuni dia ya Allah. Napa? Ya hal. Salat bina, salat bersama kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala rajulin minal muslimin, mensolati seorang laki-laki dari orang Islam. Doanya, Allahumma inna fulan ibna fulan fi zimmatika wa habli jiwarika faqihi fitnatal qabri wa adaban nar wa anta ahlul wafai wal hamdi. Ini tungane mayit wa tungane salat. Ya Allah, sesungguhnya Mas Abdul Halim bin siapa? Salim. Bin Salim. Salim Rokdan. Anaknya Rokdan. Fulan bin Fulan itu ada dalam tanggunganmu. Orang itu pokok sholat dijaga, berarti ditanggung Gusti Allah. Nah sekarang ditagih jaminannya ini. Apalagi jamaah. Kanat filim matilah. Wahabli jiwarika, dia ada dalam ikatan perlindunganmu. Ini jiwar perlindungan juga. Ajaro yujiru istajaro yas tajiru. Nah karena ada dalam ikatan perlindunganmu, menurut janjimu, lindungi dia, jaga dia dari siksa kubur. Wa adzaban nar wa anta ahlul wafa wal hamdi. Padahal engkau zat yang ahli memenuhi janji. Allahumma ighfir lahu warhamhu innaka antal ghafurur rahim. Berikutnya, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Makanya menurut tasawuf, doa itu jangan niat menuntut, jangan niat menggugat, jangan niat nagih hutang, diniati ibadah. Doa itu adalah ibadah. Karena ada huwa, domir fasal, khabarnya pakai al, ini hasr. Yang dibenarkan doa itu hanya ibadah, bukan untuk yang lain-lain. Sama dengan manil ustad, al ustad, muzaki, itu tidak menutup kemungkinan yang lain juga ustad. Tapi kalau dibilang al ustad, huwa muzaki. Oh, yang jadi ustaz ini muzaki, yang lain enggak. Itu kalau ada dhamir fasal begitu. Muzaki ustaz masih terbuka peluang ya, enggak ustaz juga. Ya ustaz, ya apa, pedagang. Tapi kalau muzaki huwal ustaz, itu hanya menjadi ustaz, yang lain tidak. Muzaki kan muzakar. Apa? Ya muwe. Muwe. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-do'a huwal ibadah. Sing bener ndonga itu niate ngibadah. Ora diwehi wong ya wis ngibadah, nglakoni perintah. Nagih enggak pantas. Modalmu nagih pangeran lu piro? Pangeran tahu utang piro? Nengok mesamuk. Ora oleh nagih, ora oleh nuntut. Tapi berdoa apapun boleh. Apa? Tapi niate ibadah. ini kan masalah tata krama ya. Syariat mungkin ngoleh nih, tapi enggak patek tata krama. Pokoknya semuanya ngibadah wa makhlaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Lagi syariat boleh no, tapi tata krama ini ya tetap ngibadah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastahibul jawami' minat doa. Nabi itu suka doa yang lengkap-lengkap, kalimatnya komplit. Ya Allah berikan kami keselamatan dunia akhirat, komplit. Ya Allah berikan kami istri solehah, komplit. Kalimatnya itu singkat padat. Orang usah, ya Allah saya minta istri tingginya 162, bobotnya kira-kira 45 kilo. Enggak mau doa ngerucil-ngerucilin. Pakai kalimat yang lengkap, mencakup banyak. Ya Allah hari ini saya butuh beras setengah kilo, mohon diberi setengah kilo, berambangnya satu on ya Allah. Wong ndonga ngerecil. Mungkin lek ngerecil ning dianggap mlijo. Tapi mari ya Allah duwe ya Allah mosok berbangun. Iku sik termasuk ngerecil. Karena duit itu belum tentu membawa kemaslahatan. Pas melarat gak wayu, barang suki wayu. Wah, jare ini sunnatullah. Sunnatul rasul. Sunnatul rasul. Nanti bang pecah. Wayada'u masiwa dhalika, Nabi meninggalkan kalimat-kalimat yang tidak lengkap, yang tidak komplit. Parsial-parsial itu Nabi enggak senang. Duk, ingkaretan itu tidak. Karena aksaru doa in Nabi adalah kebanyakan doanya Nabi SAW. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Muttafaqun alaih. Ini syumul jami, lengkap, komplit. Wa kana anasun, ini keliru harokat ilama. Iza arada an yada'wa bidakwatin da'a biha. Anas itu kalau ingin berdoa, Rabban atina itu dibaca, baru nanti baca yang lain-lain juga. Wa idza arada an yad'a bi du'ain da'a biha fihi. Ya kalau dia ingin mendoa doa yang lain, maka Rabban atina itu juga dia baca di dalam doanya. Iya. Kesimpulannya Gusti. Ngono. Penati Nabi sudah ajana. Ngoten lho Gusti. Wa kana ar-rajulu idza aslama 'allamahu an-nabi. Adalah seseorang jika masuk Islam, Nabi mengajarinya salat salat. Ini ora diajari demo negakkan negara Islam. Diajari salat, salat itu durung beres negara Islam. Suma amarahu an yada'wa biha ula'il kalimat. Lalu memerintahnya supaya berdoa dengan kalimat-kalimat ini. Allah maghfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Rawahu Muslim. Wa atahu rajul, ada orang datang. Faqal ya Rasulullah kaifakul hina as'alu rabbi. Bagaimana aku ucap ketika mohon pada Tuhan. Qul Allah maghfirli warhamni wa'afini warzuqni. Fa'ina ha'ula tajma'ulaka dunyaka wa akhirataka. Doa-doa ini merangkum kepentingan dunia dan akhiratmu. Allahumma ya musarrifal qulub, sarif qulubana ala ta'atik. Ya Allah zat yang mengarahkan hati, arahkan hati kami untuk taat padamu. Ta'awadhu billah, berlindunglah kepada Allah min jahdil bala wa darakis syaqa. Darak ya Saya bacanya tarok. Karena di Quran ini la takhafu taraka wala takhsha. Itu loh. Cerita Nabi Musa itu loh. La takhafu taraka wala takhsha. Taraka. Ya sak karepe. Nggih. Min jahdil bala bukan juhdi. Kalau juhdi itu upaya sungguh-sungguh. Kalau jahdi payah. Susah payah itu jahdun, berat, syiddah. Kalau juhdun jamaknya juhud. Kalau ini jahdun jamaknya ajhad. Jahdil bala wa tarokis syaqa bukan syiqa. Karena syaqawah syaqawatan. Jadi sini di fathah syaqa. Wasu'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa tarokis syaqa wasu'il qada wa syamatatil a'da. Iya. Kalau saya bacanya tarok. Ya Allah, aku berlindunganmu dari balak yang sangat berat, memayahkan, atau terkejar oleh kesengsaraan. Tarok, terkejar, ditututi. Wasu'il qadok, nasib yang jelek. Wasyamatatil a'jak, disyukur-syukur ni musuh. Orang kesandung itu sudah sakit, tapi disyukur ni musuh, mudah sakit. Syukur kapok. Ker. Samatah itu kita gembira ketika orang lain kesakitan. Corong beli tarik itu jenengi nyukur-nyukur. Berikutnya, Qul Allahumma hdini wa saddidni. Ya Allah, berilah aku hidayah dan luruskan aku. Sadat, tepat. Melakukan apapun tepat, pas. Gak luweh, gak kurang. Plek, plek, plek. Sadat. Allahumma inni as'alukal huda was sadat. Itu juga boleh. Atau kalimatnya ihdini wasaddidni. Atau inni as'alukal huda was sadat. Berikutnya, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubni wal haram wal bukhl. Wa a'udzubika min azabil qabri. Wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Ada lagi tambahan. Wa dhala'id dain wa ghalabatir rijal. Ya Allah, aku berlindung denganmu dari ajaz. Ajaz itu belum melakukan sudah merasa enggak mampu. Pesimis. Kalah sebelum berperang. Loyo sebelum bertanding. Ya. Pelu. Iya lek mantan anyar pelu. Wal kasal malas, wal jubni penakut, wal haram pikun, wal bukhli bakhil. Wa dhala'id dain dan beratnya hutang. Wa ghalabatir rijal dan dipaksa orang lain. Gara-gara berhutang budi akhirnya malih terpaksa ngikuti orang lain. Ya, jangan sampai begitu. Kayak Siti Nurbaya. Makanya ngungkit-ngungkit, ngundat-undat ini enggak boleh. Biar orang lain enggak tertekan karena jasa sampean. Qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasul, alimni du'aan ad'uhu ad'u biha bihi fi salati. Ajari aku doa yang aku doa dalam salatku ini setelah tahiyat. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran. Ada riwayat kabiran. Bacanya dua-dua. Zalamtu nafsi zulman katsiran kabiran. Wa la yaghfiru dzunuba illa anta. Sungguh tiada mengampuni dosa kecuali hanya Engkau. Faghfirli maghfiratan langsung dari sisimu. Min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Itu doa setelah tahiyat. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma 'alimtu wa syarri ma lam a'lam. Allahumma inni a'udzubika minal 'ajzi wal kasal wal bukhli wal haram wa 'adzabil qabri. Ini beda redaksi, hampir sama-sama. Allahumma ati nafsi taqwaha, ono tambahane, wa zakkiha anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa, wa min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tashba, wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, engkau sebaik-baik. Ati nafsi taqwaha, berikan ketakwaan pada diriku. Wa zakkiha, sucikan diriku. Engkau sebaik-baik orang yang mensucikan diriku. Anta waliyuha, engkaulah yang mengurusi diriku. Wa maulaha, dan yang melindungi diriku. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa', tidak manfaat. Wa qalbin la yakhsha', tidak tunduk. Wa min nafsin la tashba', nafsu yang enggak pernah puas. Kurang ae. Wis lemu sik kurang lemu. Wa min da'watin la yustajabu laha. Lemun buat tenaga lagi. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu wa ilaika hakamtu. Faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu. Antal muqaddimu wa antal muakhiru. La ilaha illa anta wa la hawla wa la quwwata illa billahil alil azim. Ya, kiai-kiai kita baca ini. Ya Allah, hanya kepadamu aku berserah diri, hanya padamu aku beriman, hanya kepadamu aku tawakal, pasrah. Wa ilaika anabtu, hanya kepadamu aku kembali. Wa bika khasamtu, hanya denganmu saya berperkara, berdebat. Wa ilaika hakamtu, hanya kepadamu aku bertahkim, berhukum. Makalah ampunilah dosaku yang telah aku lakukan atau yang belum aku lakukan, yang aku rahasiakan atau yang aku terang-terangan. Engkaulah yang mendahulukan ampunan, engkau pula yang mengakhirkannya. Berikutnya, Allahumma inni a'udzubika min fitnatin nar wa 'adzabil nar wa min syarril ghina wal faqri. Lho, sukai ono eleke barang. Sopo takonmu? Duwe enggak mesti apik. Melarat ya gak mesti api. Ya Allah, aku berlindung denganmu dari fitnahnya neraka, azab kubur, dan dari kejak apa jeleknya kaya maupun melarat. Jadi muka-muka melarat suki api ini barokah. Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri maniyyi. Cek mucar macir, cek kak mucar macir. Militer zat. Ya Allah, aku berlindung denganmu dari jeleknya pendengaranku, dari jeleknya penglihatanku, dari jeleknya lisanku, dan dari jelek atau jahatnya hatiku. Juga berlindung dari kejahatan jeleknya maniku. Di akhir-akhir ono sing ning moro seneng, ono sing joli. Militer. Militer. Militer. Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal judam wa sayyi'il asqam. Sungguh aku berlindung denganmu dari sakit belang, gila, lepra, penyakit-penyakit yang sangat kronis. Berikutnya, Allahumma inni a'udzubika minal ju'. Ya Allah, lindungi aku dari kelaparan. Fa innahu bi'sad doji, sejelek-jelek tempat teman tidur itu lapar. Mulak malik ka iso turu wetenge klikean. Lapar itu sejelek-jelek teman tidur. Doji. Wa a'udzubika minal khianah. Aku berlindung denganmu dari sifat khianat. Fa inna habi satil bitana, khianat itu perangai watak yang sangat jelek. Ala u'allimuka kalimatin allamanihinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau anda aku ajari kalimat-kalimat yang mana Rasul juga mengajari aku kalimat-kalimat itu. Laukana alaika mithlu jabalin dainan addahullahu anka. Andai atasmu ada utang segunung sekalipun, Allah akan melunasi, membayarkan hutang itu untuk anda. Allah makfini bihalalikan haramik. Tungan ingun. Muka-muka puas dengan yang halal, jauh dari yang haram. Malih enggak gampang dihutang. Tapi lespo utang nih. Ya apa? SK kula perawan. Oh, SK kula pointer ta. Sekolah terus, mule-mule. Oh, kalau lulus tapi. Ya goblok. Karena min doa'i Dawud adalah di antara doa Dawud itu, Allahumma inni as'alaka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuni hubbak. Ya Allah, sungguh aku mohon cintamu, cinta orang yang mencintai engkau, dan amal perbuatan yang menyampaikan aku pada mahabbahmu. Allahumma ja'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi. Ya Allah, jadikan cintamu itu lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Ahabba ilayya, kurang tasdid. Oh, kebablasan saya. Nah, 71 ini kau no? Oh, Ustaz mencolok. Oh, ini anu tak sah ne UM dulu. Masa dewa wae mana? Wah. Dewa sate protes lagi. Kok malah ijo. Larangan iki. Tiba lengkap iku. Nggih. Lengkap iku. Nggih, Zat. 71 Zat, monggo Zat. Kira-kira sik monggo. Larang iku. Bayar nyicilan. Allahumma alhimni rusti wa aidzni min syarri nafsi. Ya Allah, berilah aku ilham, rusti petunjukku, dan lindungi aku dari kejahatan diriku. Salallahal afiyah, mintalah kepada Allah keselamatan. Famakatu ayyam, lalu aku tinggal beberapa hari. Summa jitu fakultu, lalu aku datang. Ya Rasulullah, alimni syai'an. Wahai Rasulullah, ajari aku sesuatu. Ya Abbas, amma Rasulillah, salullahal afiyah fit dunya wal akhirah. Makanya doanya itu sering-sering, Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah fit dini wa dunya wal akhirah. Itu dari sini seger waras. Sip. Terus berikutnya, karena aktaru tu'ai, yang paling sering doa Nabi itu, ya muqallibal qulub tabbit qalbi ala dinik. Siapa dulu yang bilang? Enggak ada hadisnya. Jelas ke ini. Ya muqallibal qulub tabbit qalbi ala dinik. Balik mana? Ya Allahumma ya Allah, ini sungguh aku as'aluka mohon padamu hubbak wa hubba man yuhibbuk, cinta orang yang juga mencintai engkau. Wal amal alladhi yuballighuni hubbak, amalan yang bisa menghantar aku sampai pada mahabbahmu. Allahumma ja'al hubbaka, ya Allah, jadikan cinta kepadamu itu ahabba ilayya, lebih disukai olehku min nafsi daripada diriku sendiri wa ahli wa minal ma'il barid, bahkan dari air dingin sekalipun. Di Arab itu sangat mahal. Alidlu, ngototlah kalian dalam berdoa. Ngototlah kalian dalam berdoa. Alidlu bi dengan kalimat ya dzal jalali wal ikram. Itu ya dzal jalali wal ikram sering disebut. Ya dzal jalali wal ikram. Diulang-ulang. Da'a berdoa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa? Oh, itu terkait dengan kekuasaan. Nggih. Jadi yang apa? Kadang-kadang ketika Allah itu memenangkan kita, itu harus mengalahkan orang lain, musuh kita. Nah, mungkin bagi kita itu jamal, tapi bagi orang lain yang kalahkan jadi jala. Ya. Makanya ya dzal jalali wal ikram. Ini jalal dan jamal itu masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah itu da'a bidu'ain kathir, banyak doanya. Lam nahfad minhu syai'an. Anak santri sing goblok ya tiba ya. Anak sahabat sing aku ke apa belas tungguannya keheram. Odoh ya tiba ya. Ini maksudnya nyemoni kulo nyemoni orang santri sahabat. Ala adullukum ala ma yajma'u dhalika kullah. Mau kalian aku tunjukkan doa yang bisa merangkum dhalika itu kullahu semuanya? Kelem tak tunjukkan doa yang merangkum itu semua. Wis ngucapong ini ae. Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammad. Itu lengkap sudah. Ya Allah, kumohon padamu kebaikan apapun yang pernah diminta oleh nabimu. Selesai. Nah, tungan. Ya krono gak lulus-lulus mangiku. Wa a'udzu bika min syarri ma sta'adzaka minhu. Aku berlindung denganmu dari kejelekan apapun yang pernah minta perlindungan dari hal itu nabiyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Itu. Ini ketambahan kalimat ini enggak usah. An Abi Darda kana min du'ai Dawud. Apa? Oh, ini hilang. Ya. Wa antal musta'an wa alaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa billah. Kok dipotongi karo UM. Wa antal musta'an wa alaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Wa antal musta'an wa alaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. UM Pers. Berarti universitas moto. Kana min du'ai Dawud, Allahumma inni as'aluka hubbaka. Oh, balik mana? Mujibati rahmatik. Oh, terulang. Terulanglah itu tadi ada. Ya ya ya. 74. Ini balik 74 lah. Alah iya, setelah 76 74. Wah, iya. Ya enggak apa-apa. Enggak bisa gitu. Ya damai. Kana min doa Rasulillah adalah di antara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga kita baca. Allahumma inni as'aluka mujibati rahmatika. Ya Allah, sungguh aku mohon padamu hal-hal yang bisa mendatangkan rahmatmu. Wa azaima maghfiratika, hal-hal yang memastikan ampunanmu. Azimah. Wassalamata min kulli ismin, selamat dari segala bahaya. Wal ghanimata min kulli birrin, keberuntungan dari segala yang baik-baik. Wal fauza bil jannah, meraih surga. Wan najata minan nar. Ya fulan idza awaita ila firasyika faqul, lek sampean mapan turu, ucapkan Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika. Amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyika alladhi arsalta. Ya Allah, ku serahkan diriku padamu, ku hadapkan diriku padamu, dan aku serahkan semua urusanku padamu. Aku lindungkan diriku kepadamu juga. Semuanya itu karena berharap dan karena takut padamu. Tiada tempat berlindung, tiada tempat mencari keselamatan dari ancamanmu, kecuali juga hanya kepada engkau. Fa innaka in mitta min lailatika, lek saman maca itu lalu malam itu juga anda mati, mitta alal fitrah, maka anda mati berdasar fitratul Islam, husnul khatimah. Meskipun enggak sempat baca la ilaha illallah, wong turu bablas mati, tapi ya tetap matinya alal fitrah. Lek tiba urip sampai isu, wa idza asbahta asabta khairan, kalau anda masuk sampai pagi tetap hidup, maka anda akan memperoleh barokah. Saat durung turu maca iku. Muttafaqun alaih. Napa? Oh, iku ya diwaca. Ini diwaca. Ya. Ini Nabi berpesan supaya dibaca yang terakhir. Sebelum itu maca apa? Ayat kursi. Yang ayat-ayatnya ya sebelum tidur ayat kursi tabarok, kemudian lillah, ini yang ada hadisnya ya, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, sampai habis itu. Terus ada juga hadis riwayat Ahmad supaya kita baca qul ya ayyuhal kafirun. Kok ono SMS mlebu? Tempatnya di toko Zamara Timur. Lah kok sik tasmu ku? Pun mau dah. Yes. Kok mlebu saiki? Wah, niku badhe mlebu terus ampe-ampe ten riko mboten mantu. Setelah itu ada perintah juga baca qul ya ayyuhal kafirun. Terus kalau Nabi sebelum tidur itu baca kulhu falak nas, ditiup di tangan, diusap ke seluruh tubuh. Begitu diulangi 3 kali. Terus nanti baca itu bismikallahumma wa bismika amun bismika rabbi wadu'tu jambi wa bika arfa'uhu. Allahumma in amata nafsi farhamha wa in amsakta nafsi amsakta nafsi farhamha wa in tawaffaitaha fafatha kama tahfadu bihi ibadakas salihin. Terus ini dibaca yang terakhir. Terus kita tabarok wae nggih. Awal-awal. Tetap tabarok. Terus amal itu enggak harus istiqomah. Kalau kita istiqomah bismillahirrahmanirrahim ya monggo. Tapi yang lain-lain itu mbok yo pisan pindho pernah dibaca gitu. Jadi tercatat sudah mengamalkan ilmu. Tidak sia-sia. Kalau anak Oh, dibacakan itu ta'awudz aja. Anak tidur ya. Anak cilik kan durung iso ndonga. Ta'awudz. Itu ya, a'udzu bi kalimat ilahi tamma itu ya. Terus kenapa? Ya, katanya Nabi kalau itu dibaca malam maka enggak akan ada bahaya sampai pagi, kan begitu. Disebulakan menelari itu. Enggak ora kudu. Ketan. Larine. Mangqala yakni idza kharaja min baiti, barang siapa mengucap ketika keluar dari rumah, bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Saya lebih suka hadis itu yang pas begini. Enggak saya tambahi biasanya. Tidak bismillahirrahmanirrahim kalau saya baca untuk yang keluar rumah ini, mau pergi ini. Ya hanya bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Contohnya dari sono begitu. Wala haula wala quwwata illa billah. Kalau ngucap begitu, yuqalu lahu, dikatakan padanya, hudida wa kufita wa wuqita. Untung Anda mendapat hidayah, Anda diberesi, dicukupi dan dijaga. Wa tanaha, menyingkir anhu dari dia, asyaitanu syaitan. Neng dalan kak gendaan, syaitane wedi. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a yadayhi fi ad-du'a, Nabi itu jika mengangkat kedua tangannya dalam berdoa, lam yakhutahuma, Nabi tidak menurunkan kedua tangan, hatta yamsaha, sebelum Nabi ngusap bima dengan kedua tangan itu wajah-wajahnya. Kayak wong NU lah, ngangkat tangan gak mudun-mudun, lek durung ngusap wajah. Ngomongnya NU malaikat NU. Itulah masalahnya, kita pun ada gambar NU. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini terakhir, inna rabbakum hayyun karim, sungguh Tuhanmu itu maha pemalu. Hayyun yang dari haya ini, bukan hayyun yang dari hayatun. Sungguh Tuhanmu itu pemalu, karimun dan maha dermawan, maha murah. Udahlah, mintalah gitu loh. Enggak lah ditolak. Dia maha murah kok. Yastahyi min abdi, Allah malu kepada hambanya, idza rafa'a yadayhi, jika hamba itu mengangkat kedua tangan ilaih kepada Allah, Allah malu an yarudahuma, mengembalikan kedua tangan itu sifron kosong, mesti terisi. Allah malu kalau ada hamba menengadahkan tangan kembali dengan tangan hampa. Allah yang malu. Aku lek saking murah. Lek gak meneh gawan ning sampean izin aku. Pasti belai. Oh, langsung tebal kan. Pasti kita mali-mali juga. Dapet garam. Apa? Turuk. Saat ini kulo ngingu pitek ke wajah bobotnya meh 5 kilo. Sakit nih satu betul. Niatnya lu ngalah baru. Nah, ini dalil Nabi itu doanya juga mengangkat tangan. Yang membuat Allah sampai malu ketika tidak memberi itu ketika doanya juga mengangkat tangan. Sunnah mengangkat tangan. Perkara Muhammadiyah enggak gelem urusane. Itu Nabi. Itu Nabi pas khutbah, ada orang badui, ya Allah, hancur lapo, panas, enggak bisa mengairi sawah, minta hujan. Akhirnya Nabi minta ya, hujan terus enggak karuan, banjir. Minggu berikutnya Jumatan datang lagi orang itu, ya lah. Halakat ambaluna, halakat biar. Dan terus mohonkan kepada Allah supaya menghentikan hujan. Lah Nabi terus begini, lama hawalaina wala alaina, menunjuk ke arah langit, mana-mana yang hujan, mana-mana yang enggak. Lama hawalaina wala alaina. Itu terus di generalisir setiap berdoa mesti begitu. Padahal konteksnya itu memberi arah mendung, sing kono mendung, sing ini gak usah. Berarti tidak harus lek ikut banyu ngeten, Kang. Iya, di generalisir di banyu. Wong ono atap sing ngene ra apa. Maksudnya ini. Ya Allah, yang sana saja hujan, yang sini enggak. Lemah awalnya. Orang Muhammadiyah enggak minta hujan pun. Tapi batangnya ngitung. Dia lucu ya dia. Awalnya. Oh, denganmu. Apa? Bukan. Halakatil amwal, halakatil diyar, lihat begini, hancur. Hancur sentelor. Jalur hutan, tiga hutan, kelu. Berarti sing khutbah itu betul apa-apa ngangkat tangan di sana, dungo. Enggak apa-apa. Tapi sunahnya enggak usah angkat tangan. Itu Nabi kan memang istisqo yang begini itu. Kalau doa-doa biasa yang angkat tangan biar makmumnya. Karena imam sedang repot yastaghil bil tongkat. Bagi khotib. Lah ya bagi khotib. Ya, ya, makmumnya ngangkat tangan, enggak nyekel tongkat, enggak lapo-lapo. Khotib itu sunahnya tangannya anteng. Lah, tangan sing tengen lek nganggur ta. Ngangkat tangan mboten napa-napa. Tangan loro. Rafa'a yadaihi sunate. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ngangkat tangan, ini juga dalilnya ngangkat tangan. Bawahnya ini juga doa dalil ngangkat tangan. Innallaha tayyib la yakbalu illa tayyiba. Sungguh Allah Maha Suci tidak menerima kecuali yang suci pula. Wa innallaha amaral mu'minin bima amara bil mursalin. Allah perintahkan orang mukmin sama dengan apa yang Allah perintahkan pada para rasul. Kalau rasul disuruh makan halal, orang mukmin pun disuruh makan halal. Ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibat wa'malu saliha. Orang mukmin, ya ayyuhal ladina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Itu. Wa syukuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Tsumma dzakara ar-rajul yutilu as-safar. Lalu Nabi menceritakan ada sosok orang laki-laki yang lama bepergian. Tak pulang-pulang belum mandi. As'atha rambutnya awut-awutan. Akhbaro badannya berdebu, durung mandi dah. Tapi dalam situasi serba kotor itu, yamuddu yadaihi. Dia memanjangkan kedua tangannya alias berdoa. Sejak dulu adat orang berdoa itu yang angkat tangan. Yang angkat tangan, kok iso anti angkat tangan. Ya Rab, tapi sayang. Wa mat'amuhu haram, wa mashrabu haram, wa malbasu pakaiannya haram. Wa ghudhiya kecil diberi gizi bil haram dengan yang haram juga. Diberi nutrisi haram. Ghidha. Fa anna yus tajabulah, mana mungkin orang itu diijabahi. Tradisi orang NU ndonga ngejak wong akeh. Tonggo-tonggone dicak ndonga bareng-bareng. Lha kok enggak ndonga dhewe? Dalile ana istakfir minan nas, libatkan orang banyak, min du'ail khairi laka, untuk mendoakan kebaikan bagimu. Doa ini libatkan orang banyak, ngejak wong akeh. Tapi aja lali berkate. Manut Kanjeng Nabi, libatkan orang banyak dalam berdoa. Istakfir minan nasi min du'ail khairi laka. Fa innal abda, karena sesungguhnya hamba itu layatri enggak tahu kan, ala lisani man lewat lisan siapakah yustajabulahu, dia diberi ijab au yurham atau dirahmati. Lelak ndungo dewean enggak dikabulkan ya kukut nah. Libatkan orang banyak. Mulane wong NU senengane gendure. Itu. Tapi lek momen mboten sah berkat meke pripat. Kita lho, Kak. Yo ditelok wonge. Ana sing cukup, ana sing kurang. Kula kurang. Sami amal dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yad'u fi salatihi, ini dulu sudah orang yang berdoa dalam doanya, lam yumajjidillah, tidak bertahmid kepada Allah, walam yusalli ala nabi, tidak pula bersolawat pada nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah, ajila hadza, kok tergesa-gesa orang ini? Lalu nabi memanggilnya, sumada'ah, faqala lahu al-ghairi min al-ja'ah, idza shalla ahadukum, jika seorang dari kalian berdoa, falyabda bi tahmidi rabbi, awalilah dengan bertahmid wa tsana, memuji-muji ali Allah, sumayusalli, lalu bersolawat ala nabi, sumayad'u ba'du, lalu setelah itu berdoalah masya'a, apapun yang dia mau. Pokoknya NU alhamdulillah salawat dongo.